saketawanyan aku mbok tresnani, tak calok kowe ra bakal blenjani, ben iso selawase aku mbok duweni. Milih kanca ana apa rapi, yen nang dicalok yen tresnaku mbok kandoli, rasa kesuwen manten endang dikipasi, jejer lungguh kuade berbunga rasa.